Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesehatan, iman dan Islam serta jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kehidupan ini dalam bingkai mencari dan menggapai ridhonya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad teladan kita. Pada hari ini kita telah sampai ayat 108 dari surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayuhanna suqad ja'akumul haqqu min rabbikum, faman ihtada fa'innama yahtadi linafsihi, wa man dhalla fa'innama yadhillu alaiha, wa ma'ana alaikum biwakil. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, baik muslim ataupun non-muslim, manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Saya bukanlah orang penjaga terhadap dirimu. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja ajakan Nabi kepada seluruh manusia dalam rangka mewujudkan kasih sayang Allah di muka bumi ini, dan juga mewujudkan kasih sayang Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad jauh-jauh hari mengatakan, tidak ada yang lebih benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang benar, maka sumbernya dari Allah. Untuk itu umat Islam di Indonesia setiap akhir baca Quran mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ada pendapat yang kedua, al-haqqu di sini artinya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullahul haqq, firman Allah yang maha benar. Maka disebutkan al-haqqu bisa memang kebenaran itu sendiri, atau al-haqqu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Famanihtada, barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu didapatkan dari kebenaran yang bersumber dari Allah atau dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Suatu hal yang menarik, ketika kita mengambil petunjuk, manfaat dari petunjuk itu untuk diri kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk orang lain. Sebagaimana kita meminta petunjuk mau pergi ke Belawan ataukah ke Amplas, maka ketika orang mengarahkan ini ke kiri, ke Amplas, ke kanan, ke Belawan, dan kita mengikutinya, maka yang untung dari mengikuti petunjuk rambu-rambu lalu lintas atau pak polisi yang berada di pinggir jalan adalah si pengemudi itu. Pak polisi dia mau taat, pak polisi tidak untung. Dia mau tidak taat, pak polisi pun tidak untung, karena memang tugas pak polisi adalah memberi arah, sama seperti rambu-rambu lalu lintas itu. Tetapi ketika dia tidak mengikutinya dan kemudian tersesat, maka jangan salahkan rambu lalu lintas atau polisi. Wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha. Kalaupun akhirnya tidak mengikuti dan tersesat, salahkanlah diri sendiri. Karena apa? Karena tugas Nabi sekedar menyampaikan innama alaikumul balagha. Oke, Ustaz Bardan. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali pembahasan hari ini. Kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, maka kita akan bisa melihat bagaimana fenomena kehidupan ini yang menggambarkan tentang kebodohan manusia. Kita tahu bahwa yang namanya kebenaran atau petunjuk itu adalah jalan cepat untuk sampai kepada tujuan. Bahwa kebenaran dan petunjuk itu adalah cara terbaik untuk menjalani kehidupan ini agar tetap nyaman, tetap merasa bahagia orang-orang yang menjalaninya. Tapi yang sangat disayangkan sekali adalah bahwa walaupun di dalam Al-Qur'an Allah sendiri sudah menegaskan tentang hakikat dan fungsi, ya, tentang bagaimana status Al-Qur'an itu serta fungsinya sebagai petunjuk, ternyata masih banyak manusia yang tidak mau berpegang kepada Al-Qur'an ini. Tidak hanya orang-orang yang non-muslim, bahkan yang lebih parah lagi, orang muslim sendiri tidak mau berpegang kepada Al-Quran yang merupakan kitab petunjuk. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan. Ya, dalam surat Luqman juga Allah mengatakan, Tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran ini adalah berisi tanda-tanda kekuasaan Allah, kebijaksanaan di dalam kehidupan, ya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mau berbuat baik di dalam kehidupan. Tapi yang kita dapatkan kenyataannya adalah umat Islam sendiri masih enggan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kehidupannya. Ketika dia punya permasalahan, dia tidak cepat-cepat merujuk kepada Al-Quran. Hari-harinya lebih banyak diwarnai dengan keaktivitas membaca novel, membaca majalah bagi ibu-ibu di rumah. Tapi ternyata Al-Quran sedikit sekali disentuh. Menyentuh Al-Quran itu pun ketika ada kemalangan, ada yang meninggal baru disentuh, ada acara akekah baru dibacakan Al-Quran. Ini yang salah bagi kita, bahwa kita sebagai umat Islam sudah memiliki pedoman di dalam kehidupan ini. Kalau ingin menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang terbaik, maka kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, sakinah, hidup dalam keadaan mawaddah dan rahmah, cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain, tidak ada pertengkaran yang berarti antara seorang suami dengan istri, antara anak-anak, saudara satu sama lain, semua hidup dalam kerukunan, maka jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan lantunan Al-Quran setiap harinya. Begitu juga kalau masyarakat kita ingin menjadi masyarakat yang terbaik, maka budayakanlah Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat. Tapi sekali lagi, kita malah melihat fenomena, ternyata orang-orang yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran semakin sedikit. Di masjid sendiri, pengajian-pengajian Al-Quran itu juga semakin tidak begitu diminati. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, benar sekali bahwa Al-Quran itu bukannya kitab suci kematian. Banyak masyarakat kita yang memahami Al-Quran itu adalah kitab suci kematian, Ustadz Perdana, sehingga dibaca pada waktu orang meninggal. Dia bisa khatam Quran pada waktu orang meninggal. Alhamdulillah ada yang sering meninggal sehingga sering khatam Quran. Alhamdulillah, dan itu terjadi di Jawa seperti baru-baru ini wafatnya Gus Dur. Itu di Jawa ada tradisi baca Quran 30 juz. Alhamdulillah, sering-sering orang mati, sering-sering khatam Quran. Tapi ada yang menyedihkan lagi, sudah meninggal pun tidak dibacakan Al-Quran. Karena apa? Karena pahalanya tidak mengalir. Okelah, itu menjadi khilafiah. Tetapi dalam kehidupan ini pun dia tidak baca Al-Quran. Jadi sebenarnya okelah ketika kita sepakat bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci kematian, tapi kitab suci kehidupan. Hiasilah hidup ini dengan baca Al-Quran. Walaupun mungkin jangan waktu baca Al-Quran waktu mati saja, kita masih berkatakan lebih baik masih mau baca Quran. Yang lebih penting lagi, kita sepakat bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci kehidupan. Sebagai kata Ustaz Perdana, sebagaimana kita tidak lepas hidup ini tanpa membaca berita, membaca koran di berita di koran, atau mendengarnya di radio, atau melihatnya di televisi, maka pernah gak kita berpikir tidak lepas hidup hari ini kalau kita tidak membaca Al-Quranul Karim? Itu menjadi pembelajaran yang lebih berarti. Karena apa? Rupanya kadang-kadang manusia membaca Al-Quran, membaca koran ini bukan tambah lapang pikirannya, tapi tambah mumet. Melihat acara di televisi atau mendengar di radio banyaknya iklan, yang ada di rumah ini merasa kurang terus. Tetapi kebalikannya, ketika seseorang membaca Al-Quran, ada keteduhan jiwa, ada kelapangan dada, ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan, dan ada rasa sabar dengan apa yang telah ditimpakan Allah pada hari ini. Karena apa? Karena memang rupanya Al-Quran itu sangat membahagiakan. Dan disinilah relevansinya pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan ingatlah Allah, dan di sini disebutkan bacalah Al-Quran. Bagaimana mengingat Allah paling mudah? Dengan cara membaca Al-Quran. Banyak orang berzikir tetapi mendumel, marah kepada Allah. Zikir lantun terus, marah jalan juga. Karena apa? Karena apa yang disebutkannya sekedar lipstick, lip service saja, manis bibir saja, dan tidak merasuk di dalam hati. Jiwa akan tenang apabila membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Baik, ada satu penelitian yang membuktikan bahwa Anak-anak kalau mereka belajar diiringi oleh musik itu daya tangkapnya jauh lebih cepat. Kenapa? Karena pada saat itu gelombang-gelombang otak yang begitu cepat berjalan ya, karena membaca itu dinetralkan oleh lantunan musik itu. Ini yang menarik. Dan ternyata salah satu alternatif ya selain daripada musik bagi umat Islam adalah dengan cara membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu akan mampu menetralkan kestabilan jiwa seorang anak manusia. Al-Quran itu akan mampu menyejukkan hati, menenteramkan pikiran bagi orang-orang yang belajar di dalam kehidupan keluarga dan juga di dalam aktivitas kesehariannya baik di kantor maupun di tempat-tempat lain. Jadi penelitian sudah membuktikan musik akan mampu membuat jiwa seseorang lebih tenang. Dan bagi umat Islam, Al-Quran sudah memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mampu memberi kesujukan jiwa dan mampu memberikan inspirasi baru di dalam kehidupan. Nah, ini yang menjadi tantangannya kepada kita. Kenapa terkadang kita lebih percaya kepada musik daripada Al-Quran? Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu mampu memperbaiki kehidupan manusia, ternyata kita masih belum percaya begitu saja? Yang jelas penelitian secara ilmiah dan keilmuan itu sudah membuktikan, akan tetapi sayangnya sekali lagi ternyata di dalam kehidupan ini kita masih belum mau meyakininya dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan Al-Quran ini mungkin dapat kita renungkan ketika kita telah memberikan banyak alternatif. Ustaz Perdana memberikan alternatif, bacalah Al-Quran karena memberi rahmat dalam kehidupan berumah tangga, bacalah Al-Quran karena dapat menenteramkan hati dan jiwa, bacalah Al-Quran karena dia kitab suci kehidupan bukan kematian, bacalah Al-Quran karena dia memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Toh kalau kita juga masih belum terbuka, maka Allah mengatakan kalau Anda mengambil petunjuk itu manfaatnya untuk Anda, dan kalau Anda meninggalkan petunjuk itu dan mengambil kesesatan, kecelakaan dan kesesatan itu pun akan menimpa Anda sendiri. Jadi kita pun sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubaligh, wa ma ana alaikum biwakil. Kita sekedar menyampaikan, dan kita juga bukan penjaga dari umat Islam di Indonesia ini. Jadi jangan salahkan Ustadz, ya kenapa ini terjadi begini Ustadz? Kami sekedar menyampaikan, baik untuk Anda, buruk pun untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.